إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد عباد الله حاضري جمع صلاة الجمعة رحمني ورحمكم الله kita sebagai manusia makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidaklah diciptakan sia-sia. Allah Subhanahu wa taala memiliki tujuan besar dalam penciptaannya. Allah berfirman, apa hasibtum annama khalaqnakum abada wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwa kalian diciptakan sia-sia, tidak ada gunanya? Apakah kalian mengira diciptakan begitu saja, yang penting jadi, tidak ada guna, tidak ada tujuan? Dan apakah kalian mengira pula bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami untuk mempertanggungjawabkan segala yang kalian telah perbuat selama hidup? Allah pun berfirman tentang penciptaan manusia ini pula, bagaimana mereka diciptakan oleh Allah dan apa yang Allah inginkan dari mereka. Dalam surat Adz-Dzariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka semua beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayut'imun. Aku tidak inginkan mereka rizki. Tidak aku inginkan dari mereka rizki. Tidak aku inginkan pula mereka memberiku makan. Innallaha warrazzaqul quwwatil matin. Karena Allah lah justru yang Maha pemberi rizki, Razzaq. Kuwwatil matin, dan Allah memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Ketika Allah menafikan tidak ada tujuan penciptaan jin dan manusia semuanya dan diperkecualikan hanya satu, illa liya'budun, menunjukkan itu tujuan satu-satunya, berarti itu tujuan besar, tidak untuk yang lain. Yang Allah inginkan dari mereka adalah bagaimana mereka taat, beribadah hanya kepada Allah, menuhankan, tidak musyrik, tidak menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Itulah yang Allah inginkan dari mereka. Dan karenanya pula Allah menurunkan kitab-kitab suci, Taurat, Zabur, Injil, dan yang termulia Al-Quranul Karim. Karenanya pula Allah utus para Rasulnya. Dari semenjak Nuh alaihissalam, Rasul pertama di muka bumi ini, hingga ditutup kenabian dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misi mereka semua sama. Allah sebutkan dalam ayat, walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Kami Allah telah mengutus di setiap umat seorang rasul, nabi yang selalu mengajarkan kepada kaumnya, adi'budullah, beribadalah kalian hanya kepada Allah, wajtanibut taghut, dan tinggalkan oleh kalian, benci dan jauhi oleh kalian segala yang dituhankan, disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala, karena itu bertentangan dengan tujuan Allah menciptakan mereka manusia. Ayahsabul insanu an yutraka suda. Dalam surat Al-Qiyamah Allah menyebutkan, apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja? Itu kan dugaan manusia. Setelah mereka diciptakan dan disempurnakan sedemikian rupa penciptaannya, tidak ada cacat, tidak ada kekurangan, diberi panca indera, diberi kenikmatan, diberi nyawa, pendengaran, penglihatan, dan lain sebagainya, kaki, tangan, setelah sempurna penciptaan mereka, mereka hidup di dunia, belum lagi segenap kenikmatan kehidupan yang Allah permudah bagi mereka. Setelah itu dibiarkan semaunya. Artinya makna ayat kata Imam Syafi'i rahimahullah, apakah manusia mengira tidak akan mendapat perintah? Apakah mereka mengira setelah diciptakan tidak terikat, tidak terkena beban harus menjalankan perintah-perintah Tuhannya, harus meninggalkan larangan-larangan Allah yang menciptakan mereka? Apakah demikian manusia mengira? Sungguh itu perkiraan yang salah besar, dugaan yang sangat buruk dari mereka. Allah menciptakan kita semua untuk suatu tujuan besar, ibadatullah. Bagaimana agar kita beribadah? Bagaimana kita taat kepadanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna dunya hulwatun khadirah, wa inna Allah mustaqlifukum fiha fanafirun kaifa ta'malun." Dunia ini manis dan hijau. Manis dirasa, hijau sejuk dipandang, menggiurkan dan menggoda. Dan Allah jadikan kalian pemimpin di muka bumi ini untuk Allah lihat bagaimana kalian berbuat, apa yang kalian amalkan dalam kehidupan kalian. Apakah kalian tertipu dengan kehidupan dunia, lalai dari akhirat kalian, lupa dengan tujuan kalian diciptakan oleh Allah? Akan Allah lihat apa yang kalian perbuat, untuk kemudian Allah balas segala perbuatan kalian yang taat ibadah, berbuat baik, akan mendapat surganya dengan segala kenikmatannya. Yang durhaka dan bermaksiat kepada Allah, jangan mencela kecuali dirinya sendiri. Dia lalai terhadap Allah, Allah pun melalaikan dirinya. Nasullaha fanasiyahum, mereka lupakan Allah, Allah pun melupakan mereka. Ibadallah, hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah dan yang saya hormati. Kalau ini tujuan penciptaan kita, ibadah kepada Allah, maka pertanyaan besar kepada masing-masing kita, sudahkah kita merealisasikan ibadah ini kepada Allah? Sejauh mana ketaatan kita kepada Allah? Allah telah turunkan kitabnya, Allah telah utus rasulnya, sejauh mana kita mempelajarinya? Bagaimana ketaatan dan pengamalan kita terhadap kitab yang mulia ini, terhadap rasul yang agung ini? Dan semua itu akan dipertanggungjawabkan oleh masing-masing kita. Tidak ada yang luput sedikit pun. Akan berdiri setiap hamba di hadapan Allah di yaumul qiyamah, mempertanggungjawabkan segala perbuatannya selama hidup. La tasulu pada ma'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Rasulullah sebutkan tidak akan geser telapak kaki hamba di hari kiamat sampai dia mempertanggungjawabkan empat perkara. An ilmihi bima amila fi, ilmunya bagaimana dia mengamalkannya, ilmu agamanya bagaimana, ketaatan dan amal solehnya, ibadahnya apakah semua itu dia berusaha untuk selalu mengharapkan hanya pahala Allah dengannya, ikhlas karena Allah semata amalannya, dia berusaha sesuai dengan contoh rasulnya, tidak mengada-ngada semaunya sendiri, mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Wa an umrihi fima abla, umurnya kemana dia habiskan, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Lebih khusus Rasul katakan wa an syababihi bima afda, usia mudanya dia habiskan untuk apa? Karena usia muda semangat-semangatnya orang, kuat-kuatnya orang, ketika tua orang sudah lemas, ketika tua orang sudah malas, tenaganya banyak berkurang, maklum adanya. Tapi ketika muda, kuat-kuatnya orang, giat-giatnya, semangat-semangatnya, dia kemanakan usia mudanya ini? Jangan kira itu tidak dipertanggungjawabkan, akan ditanya oleh Allah yang memberi umur itu kepada kita. Tidak geser telapak kaki ini di hari kiamat sebelum dia menjawab pertanggungjawaban di hadapan Allah. Wa amalihi min aina tasaba wa bima anfaqa. Kemudian yang keempat, tentang hartanya semua, dari mana dia mendapatinya, dengan cara halal yang diridhai Allah ataukah cara haram dia mendapati harta itu? Tidak hanya inputnya, tetapi juga output, kemana harta itu dia belanjakan, untuk apa dia belanjakan harta itu, ke tempat yang mubah, yang dihalalkan Allah, diridhai, atau yang sebaliknya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menjadikan hidup kita selalu dalam peribadatan kepadanya yang diridhoinya, sehingga kita mempertanggungjawabkan hidup dan umur kita dengan mudah di hari kiamat kelak. Amin rabbal alamin. Aqul ma sami'tu wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ibadallah, hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah dan yang saya hormati, segala tutur kata kita yang terucap di lisan ini, segala aktivitas kita, tindak tanduk yang kita lakukan, semuanya tercatat. Tidak ada yang luput, sekecil sedikit apapun. Manusia akan mendapat rapor itu di hari kiamat kelak. Mereka menyesal dan tidak mengira ternyata semuanya tercatat untuk dia bertanggungjawabkan, untuk ditimbang di hari kiamat. Apakah lebih berat timbangan kebaikan dia, ucapan dia yang baik, zikir, doa, nasihat, bacaan Quran, kata-kata yang baik, amalan-amalan yang baik, sholat, sedekah, puasa, dan yang lain-lainnya, ataukah yang lebih berat timbangan kejelekan dia, kata-kata yang kotor, keji, mengumpat, dusta, memperbicarakan aib orang lain, dan yang lain sebagainya, dan amal-amal kemaksiatannya ditimbang. Jika timbangan kebaikannya yang lebih berat, maka surga baginya. Tetapi celaka bagi yang lebih berat timbangan kejelekannya. Di akhirat tidak ada tempat ketiga, yang ada hanya surga dan neraka. Manusia saat itu berkata, "Ma li hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada." Kitab apa ini? Ternyata kitab ini rapor dia sendiri, tidak meninggalkan sedikit pun amalan kecil ataupun amalan besar, semuanya ada dicatat di dalamnya. Mereka dapati semua itu dalam kitabnya, laporannya. Dan roh mereka, Allah, sedikitpun tidak mendolimi hambanya. Hambanya sendiri yang mengisi. Makanya para ulama salah menyebutkan Allah Maha Adil. Karena kitab itu dipasrahkan, diserahkan kepada masing-masing hamba. Tinggal masing-masing mengisi dengan apa yang dia lakukan. Yang ingin selamat akan dia isi kitab itu dengan amal kebaikan, dengan ibadah dan ketaatan. Dengan itu yang akan dia dapati di akhirat kelak, catatan-catatan kebaikannya. Di dunia dia berbuat ini, berbuat itu, beribadah ini, ketaatan ini, amal soleh itu, akhlak baiknya. Tidak ada yang mendolimi dia. Dia sendiri yang mengisi kitab ini. Maka ketika baik, maka dia yang mendapat balasan kebaikan. Ketika maksiat dan kejelekan, dia pula yang akan menerima akibatnya. Murka Allah neraka jahanam dengan adab yang sangat keras dan pedih di dalamnya. Na'udzubillah min dzalik. Oleh sebab itu kata nasihat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, hari ini kehidupan kita dunia yang ada adalah amalan. Beramallah semaumu, terserah Anda, silahkan. Anda mau taat, taatlah. Beribadahlah. Anda mau maksiat, terserah Anda mau bermaksiat, mau dosa. Hari ini di dunia tidak ada hisab, tidak ada pertanggungjawaban, tidak ada timbangan. Berbuatlah semau Anda, tetapi di akhirat kelak yang ada hanyalah hisab, yang ada hanyalah timbangan. Tidak ada waktu untuk orang berbuat, tidak ada waktu orang untuk menyesal, tidak ada waktu orang untuk berbenah diri. Aku mau meninggalkan maksiat, aku mau berubah, aku mau beribadah, aku mau taat. Sudah bukan waktunya. Maka sekaranglah kalau mau berubah, sekaranglah waktunya mumpung masih bernapas, sebelum nyawa itu sampai ke kerongkongan. Nazak sakaratul maut. Taat dan ibadahlah kita kepada Allah. Perbanyak amalan saleh, tinggalkan kemaksiatan agar kehidupan kita bahagia, tenteram, sejahtera, dan di akhirat kita selamat dari murka Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidul Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك خير ما سألك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك. اللهم أصلح لنا ولاة أمورنا. اللهم أصلح بهم البلاد والعباد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد بنا سوءا أو شرا فأشغله بنفسه وارد كيده في نحره إنك قوي عزيز ذو انتقام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.